من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pengalaman berharga yang saya temukan dan saya saksikan 2 pekan yang lalu lebih, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2014. Hari itu adalah hari Senin, ketika rombongan kami tiba di salah satu wilayah dari Kalimantan Timur yang bernama Sangatta. Ada juga yang menyebutnya sebagai Sanggata, tetapi orang sana lebih akrab dengan panggilannya dengan Sangatta. Mungkin informasi yang seperti ini perlu kita ketahui bersama supaya kita selalu dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadari bahwa nikmat yang dilimpahkan olehnya untuk kita amatlah terlalu banyak. Kalau bisa saya gambarkan kondisi pendidikan salafiyah di sana masih baru saja lahir, belum merangkak, baru saja lahir, terhitung demikian. Untuk urusan tanah mungkin dalam hitungan tahun baru saja dibebaskan. Rumah baru beberapa buah dibangun dan didirikan. Masjid pun bisa digunakan dalam bentuknya yang sangat sederhana sekali. Lokasinya bekas rawa-rawa yang ditimbun. Akses atau jalan masuk ke sana harus melewati naik turunnya tanah kasar berlubang. Lokasi tidak terlalu jauh dari sungai yang menjadi kanal penghubung antara daratan dengan lautan. Di sungai atau kanal itu, oleh sebagian ikhwan yang sudah tinggal di sana dan menetap, di sungai itu masih terlihat buaya mengapung. Masih terlihat. Ada salah seorang ikhwan di sana pernah melihat dan menyaksikan secara langsung buayanya naik kepala begini plus anak-anaknya kanan kiri. Mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari masjid ini sampai di Guroba saja. Bayangkan. Ngeri. Nah, tapi mungkin itu tidak terlalu masalah. Yang ingin saya sampaikan ikhwati fillah barakallahu fikum, jenjang pendidikan salafiyah yang ada di sana hingga hari ini masih sebatas TA atau Tarbiyatul Aulad. Padahal populasi ikhwan salafiyin di sana meningkat pesat. Meningkat pesat sekali. Kalau hitungan 100 kakak mungkin ada atau bahkan lebih. Untuk ukuran daerah yang jaraknya begitu jauh dari Jawa, daerah Sangatta tentu terbilang pelosok ya. dalam hitungan dakwah salafiyah. Nah, masih sebatas tarbiyatul aulad, TA. Nah, itu pun dengan tenaga pengajar yang sangat minim sekali. Tenaga pengajar yang sangat minim sekali. Sehingga ada pesan yang disampaikan oleh beberapa ikhwan di sana, misalkan ada guru, tenaga pengajar, musyrif, musyrifah, ustadz, ustadzah, mungkin bisa diumpan silangkan untuk di sana bisa ngata. Nah, padahal kebutuhan pendidikan di sana untuk pendidikan salafiyah itu sangat diperlukan sekali. Anak-anak mereka bukan hanya anak yang seusia siswa TA atau tarbiyatul aulad, tetapi sebagian ikhwan alhamdulillah memiliki putra-putri yang secara usia sudah melebihi usia siswa tarbiyatul aulad. Nah, kemana mereka titipkan anak-anaknya? Kemana mereka titipkan anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan salafiyah? Nah, antara dua pilihan, dititipkan ke ma'had atau pesantren yang tentu jaraknya jauh, konsekuensinya berpisah dengan orang tua, padahal mungkin anak-anaknya masih berusia 7 tahun, 8 tahun, konsekuensinya berpisah dengan orang tua. Nah, yang akibatnya sudah diketahui bersama ketika anak-anak itu jauh dari orang tua. Nah, kemungkinan yang paling buruk adalah putusnya hubungan batin antara orang tua dan anak. Nah, pilihan yang kedua, tetap di situ dekat dengan orang tua, tetapi untuk pendidikan nol. Dalam arti tidak ada fasilitas kelas atau orang yang mengampu jenjang pendidikan setelah tarbiyatul aulad. Dan ternyata ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kondisi ikhwan-ikhwan kita di sana, barakallahu fikum, ternyata juga dirasakan oleh ikhwan-ikhwan kita di wilayah yang lain. Ternyata bukan hanya Sangatta. Kalau kita hitung-hitung dari ujung Sumatera sampai di pucuk Papua, nah, wilayah yang seperti itu yang membutuhkan jenjang pendidikan salafiyah sangat banyak sekali. Mulai dari Sumateranya, Kalimantannya, Sulawesi, Papua, Maluku, bahkan yang ada di Pulau Jawa sendiri. Bahkan yang ada di Pulau Jawa sendiri. Nah, karena bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dakwah salafiyah semakin hari semakin pesat perkembangannya. Cepat sekali dalam hitungan waktu, cepat-cepat dan cepat. Nah, bagi kita yang pernah hidup mengikuti langkah dakwah salafiyah di Indonesia sejak tahun 90-an. Nah, sejak tahun 90-an, tentu akan bisa secara nyata membandingkan perkembangan dakwah salafiyah yang dulu dan sekarang. 20 tahun yang lalu dengan hari ini. Nah, 20 tahun yang lalu mungkin untuk menemukan seorang ikhwan yang memiliki mobil dari ujung Sumatera sampai ujung Papua bisa, masih bisa dihitung dengan jari. Nah, ketika itu kendaraan asatidzah yang dari satu tempat ke tempat yang lain hanya sepeda motor. Itu pun sepeda motor yang kelasnya ongkel, belum yang kelas starter elektrik. Untuk menemukan satu ikhwan yang punya mobil, mobil sederhana ketika itu sudah dianggap sebagai ikhwan yang paling kaya. Padahal gak tahu, mungkin ikhwannya pinjam duit. Nah, atau cuma sekedar titipan saja, gak tahu. Tapi yang jelas, oh ada ikhwan punya mobil. Nah, tanpa AC, masih seorang. Kalau sekarang kan alhamdulillah, tiap RT, satu wilayah, katakan Solo, ikhwan yang punya mobil, 1, 2, 3, sampai bingung siapa saja yang punya mobil. Saking banyaknya. Nah, kalau sepeda motor ya sudah rata-rata punya, alhamdulillah. Nah, tetapi kalau kita melihat perkembangan dakwah salafiyah itu cepat sekali. Subhanallah. Cepat sekali perkembangannya. Kenapa demikian? Karena dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang dibangun berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, sehingga hukumnya pasti, tidak bisa ditarik ke sana, tidak bisa diulur ke sini, karena landasannya hanyalah Al-Quran, Allah berfirman demikian, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sabda beliau seperti ini. Bimbingan para ulama ketika memahami ayat demikian dan arahan para ulama ketika mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini. Nah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan umat. Bukan mendukung upaya pembodohan seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Bukan. Dakwah salafiyah itu inginnya umat sama-sama cerdas, sama-sama pintar, sama-sama mengerti, sama-sama memiliki din. Nah, sehingga alhamdulillah dakwah salafiyah ini kemudian diterima. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi kelompok, organisasi, apalagi partai. Na'udzubillah. Dakwah salafiyah jauh dari hal-hal yang seperti ini. Nah, tidak ada keterikatan dengan tokoh. Tidak ada keterikatan dengan tokoh, tidak ada keterikatan dengan tempat, tidak ada keterikatan dengan waktu. Semua harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Seorang tokoh, setinggi apapun derajatnya, sebesar apapun cinta kita kepadanya, nah, seluas apapun ilmunya, bukanlah menjadi tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran yang kita yakini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, alhamdulillah inilah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa saya bercerita yang seperti ini? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita membaca ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid." Ketika ayat ini dibaca, langsung tergambar oleh kita seperti apa bentuk syukur itu. Kenapa harus bersyukur? Atas dasar apa kita bersyukur? Selama ini kita sering mendengar ayatnya seperti ini, hadis Nabi alaihi salatu wasallam demikian. Padahal kita memerlukan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa meresapi dan menghayati setiap firman yang kita baca, setiap hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang kita telaah. Bukankah Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa idz ta'adzana rabbukum," dan ingatlah ketika Rabb kalian telah memutuskan, telah memerintahkan, telah menetapkan. Apa ketetapan dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla? "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian mau bersyukur, akan aku tambah nikmatku untuk kalian. "Walain kafartum inna azabi lasyadid." Tetapi kalau kalian kufur terhadap nikmat yang aku limpahkan, ingat, azabku itu amat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Ayat ini kan sering kita dengar, sering diulang-ulang, sering disampaikan. Nah, bahkan banyak di antara kita sudah menghafalnya, bahkan pernah menyampaikannya. Namun kadang-kadang kita memang memerlukan contoh-contoh nyata nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan untuk kita agar bisa menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Nah, dan memang seharusnya bukan firman Allah yang satu ini saja, tapi semua firman Allah dan semua hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang kita pelajari, yang kita baca, ada implementasi dan aplikasi sehari-harinya itu seperti apa. Jadi bukan hanya teori saja, teori. Prakteknya seperti apa? Nah, bentuk nyatanya bagaimana? Kan begitu. Nah. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang nikmat yang Allah berikan untukmu, ceritakan. Tetapi at-tahadduts bin ni'am, at-tahdits bin ni'am, bercerita, berbagi, menyampaikan tentang nikmat yang Allah berikan untuk kita. La 'ala sabirit takabbur wa la 'ala sabilil baqar. Bukan atas dorongan sombong, bukan atas dorongan angkuh, kibir, tinggi hati, bukan atas sikap meremehkan dan menghina, bukan. Tetapi agar kita sadar bahwa sekian banyak nikmat Allah telah dicurahkan dan dilimpahkan untuk kita. Sebagian ulama menjelaskan diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, sikap syukur yang paling berat itu adalah saat kita di tengah-tengah nikmat yang Allah berikan. Itu tingkatan syukur yang paling tinggi sekali. Tingkatan syukur yang paling tinggi adalah saat kita berada di dalam nikmat itu sendiri. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hidup di berbagai lapisan karunia dan anugerah, seringnya manusia itu lupa dan lalai. Tetapi ketika nikmat itu sudah hilang, jauh, pergi, habis, barulah kita menyadari bahwa ternyata selama ini kita hidup dalam kenikmatan. Nah, maka ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sangat penting sekali. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum. Hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat dan pandang serta nilailah dirimu dengan membandingkan orang yang ada di bawahmu. Jangan engkau pandang dirimu, melihat dirimu dengan membandingkannya dengan orang yang ada di atasmu. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Sikap yang seperti ini itu sangat membantu kalian agar tidak mudah menganggap kecil dan meremehkan nikmat yang Allah berikan untuk kalian. Nah, memang pada akhirnya kita harus imbang. Untuk urusan akhirat kita harus imbang. Kita melihat yang di bawah agar kita mau bersyukur, tetapi kita pun harus melihat ke atas agar terpacu dan terlecut motivasi kita agar supaya bisa lebih baik daripada hari ini. Misalkan dalam sistem pendidikan, barakallahu fikum, atau aktivitas dakwah, sistem pendidikan atau aktivitas dakwah, kita perlu melihat mereka-mereka yang ada di bawah kita, seperti yang saya jelaskan di depan tadi sebagai mukaddimah. Nah, mungkin kita perlu mendengar, mencari berita, saling berbagi informasi, nah, tentang kondisi dan aktivitas dakwah di beberapa tempat dan wilayah di luar Solo, nah, yang mungkin baru saja lahir, merangkak, belajar berdiri, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sudah terlalu jauh melangkah. Langkah yang kita miliki saat ini sudah terhitung jauh. Nah, kalau orang lain mungkin baru saja lahir dan merangkak, kita yang di Solo alhamdulillah perlu antum ketahui dan perlu antum syukuri, sudah bisa disebut sedang berlari. Saya ulangi kembali, kalau untuk di daerah lain kita menilainya baru saja lahir atau merangkak, belajar berjalan dengan menggunakan kedua tangannya, memegang tiang, memegang dinding, tembok, atau memegang orang, belum bisa berdiri sendiri. Adapun kita yang di Solo ini alhamdulillah, dakwah salafiyah, sistem pendidikannya, aktivitas dakwahnya sudah bisa disebut sedang berlari. Nah, sedang berlari, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi yang lain jangan pernah merasa puas. Karena sudah bisa berlari ya, sudah puas. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Nah, karena ketika rasa puas itu sudah ada, rasa cukup dalam aktivitas dakwah itu sudah kemudian selalu membayangi benak dan pikiran kita, maka semangat untuk maju ke depan lagi melemah. Nah, maka lihatlah dan belajarlah dari wilayah-wilayah lain di Indonesia dakwah salafiyah itu yang dalam banyak hal lebih baik daripada kita. Dalam banyak hal lebih baik daripada kita. Kita harus berani, jujur, berterus terang. Oh ya, kita dalam hal ini kurang. Dalam masalah seperti ini, loyo. Untuk kegiatan demikian dan demikian perlu ditingkatkan lagi. Membuka diri. Nah, membuka diri. Siap menerima kritik. Kritik yang membangun. Bahkan seandainya pun kritik itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nah, kalau itu memang benar dan bisa untuk memperbaiki, kenapa tidak untuk diterima? Kenapa tidak untuk diterima? Nah, dalam segala hal, dalam sistem pendidikan kita, aktivitas dakwah kita, nah, itu tadi saya katakan harus imbang, lihat ke bawah agar kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lihat ke atas agar kita tidak merasa puas, sehingga ada semacam dorongan besar dari belakang itu lebih maju ke depan lagi. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Qais. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Hadis ini sudah sering kita dengar, alhamdulillah. Hadis ini sudah sering kita dengar, alhamdulillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin untuk dan bagi mukmin lainnya, hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kal bunyan, seperti sebuah bangunan yang utuh, lengkap, sempurna. Jadi bangunan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini bukan bangunan setengah jadi, bangunan baru jadi, bangunan yang rapuh, bukan. Tetapi gambaran yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini adalah bangunan yang utuh, sempurna, kokoh, kuat. Itulah kehidupan kaum yang beriman. Nah, disamakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti bangunan. Dalam hal apa? Dalam hal keindahannya ataukah dalam hal yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah yashuddu ba'dahu ba'dha. Satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi. Saling melengkapi. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini luar biasa. Dulu di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, hadis ini tidak perlu dijelaskan sampai berapa puluh halaman, berapa ratus halaman, contohnya demikian dan demikian. Karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang memimpin langsung, membina, mengarahkan, seperti ini caranya, seperti ini bentuknya. Ada yang keliru diluruskan, ada yang kurang dilengkapi, ada yang lupa diingatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lagi pula dulu di zaman para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang hatinya bersih, iman dan takwanya tinggi. Nah, sehingga ketika satu nasihat disampaikan langsung dimengerti, langsung dipahami, prakteknya seperti ini. Nah, tetapi memang di zaman kita ini, khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, nah, kita perlu berani membuka diri, mencari informasi, ini yang kurang, ini yang kurang. Tentu melalui mekanisme musyawarah yang alhamdulillah sudah semakin hari semakin baik. Nah, kalau tadi barakallahu fikum saya contohkan kondisi atau sistem pendidikan yang ada di Sangatta, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bisa berikan contoh. Saya bisa berikan contoh sesuatu yang mungkin selama ini belum kita kerjakan. Barangkali Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah, memudahkan kita untuk kemudian menirunya. Karena apa yang akan saya sampaikan ini contoh-contoh yang baik pada daerah-daerah yang lain. Satu contoh saja. Satu contoh saja saya berikan. Ikhwan-ikhwan kita yang ada di Wonosobo, di dataran tinggi Dieng, di Pakistan ya. Di Pakistan. Subhanallah, mereka kalau mengadakan daurah, kegiatan daurah mengundang ustadz dari luar, itu makanan peserta, makan siang peserta ditanggung panitia. Oh, berat uangnya banyak. Untuk tamu saja masih hitung-hitungan. Itu kalau dipikirkan panitia sendiri. Kalau yang mikirkan hanya 1, 2, 3, 4 dan 5 orang saja. Padahal kalau mau hitung-hitungan ekonomi, ekonomi kita yang di Solo lebih baik. Ekonomi kita yang di Solo lebih baik. Saya cerita ini apa? Lihat ke atas ya. Bukan kemudian, wah Ustaz itu meremehkan, Ustaz itu merendahkan, mengecilkan arti ikhwan-ikhwan di Solo. Bukan. Ada yang di atas kita. Agar jangan merasa puas. Jangan merasa sudah baik. Jangan merasa sudah mantap. Masih ada hal-hal lain yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain, yang itu pastinya lebih baik daripada kita. Maka dari tadi saya katakan, harus imbang, lihat ke bawah agar kita bersyukur, lihat ke atas agar lebih semangat. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas. Subhanallah. Nah, itu dikondisikan oleh ikhwan-ikhwan di sana. Bertahun-tahun sudah berjalan loh. 3 kali saya ke sana, saya melihat dan merasakan secara langsung. Nah, ternyata apa? Ikhwan-ikhwan itu dihimbau untuk pertama kalinya dulu, ketika awal mula itu. Itu dihimbau dulu yang pertama kali ada daurah. Kita sebagai tuan rumah tentunya harus memuliakan tamu yang datang dari luar kampung kita. Coba masing-masing satu rumah buat nasi bungkus 3. Satu rumah buat nasi bungkus 3. Nah, tidak mengganggu ekonomi kita. Itu pembukuan yang ada di rumah, yang dipegang oleh istri-istri kita, itu gak akan berubah kok neracanya itu. Hanya karena untuk hari ini nambah nasi, masak beras lebih banyak, lauknya ya sama dengan lauk yang kita makan, tidak usah mewah-mewah. Nah, buahnya pun buah biasa, gak usah durian, durian mahal. Cukup sebenarnya dikit nasi, sambal sedikit, tambah ikan teri plus sayur kangkung dikit, bungkus berapa 1000 sih. Nah, tapi tiap rumah 3, tiap rumah 4. Alhamdulillah, kalau seandainya ide ini digulirkan, yang lebih semangat bukan ikhwannya, istri-istri kita di rumah. Oh iya Bi, iya Ba. Iya Bu, iya Pak. Saya yakin sekali ummahat kalau yang sudah seperti ini paling senang tuh. Kenapa? Sesuai dengan hobinya. Fitrah wanita itu kan senang memasak ya, melayani tamu. Itu fitrah wanita, alhamdulillah. Dan bukankah seperti itu yang kita lihat dari istri-istri kita? Kalau kita sekarang di Solo kan ada kegiatan daurah sebulan sekali, tiap Ahad yang keempat. Coba sedikit. Cara berpikirnya jangan, waduh peserta daurahnya 200, yang kumpul baru 50. Semampunya. Ya kalau cuma kumpul 50, alhamdulillah 50 dibagikan. Sampaikan ke peserta, jazakumullah khairan atas kehadirannya, panitia alhamdulillah menyediakan makan siang, tetapi untuk kali ini masih terbatas 50 bungkus. Sehingga untuk peserta yang memperoleh bersyukur, yang tidak dapat ya mohon bersabar. Nah, tapi digulirkan, subhanallah sekarang yang di Pakistan itu setiap kali kita ke sana full surplus. Bukan hanya ikhwan-ikhwan kita saja yang senang untuk ngumpulkan nasi bungkus ke panitia, pagi itu sudah di setor. Bahkan tetangga-tetangga ikhwan-ikhwan kita, orang-orang awam yang mulai tertarik itu, orang-orang, jangan, bukan ikhwan loh, orang-orang awam yang tertarik itu kemudian ikut-ikutan. Wah, ini senang. Insya Allah kalau cuma 3 bungkus ini, sekali lagi saya ingatkan, tidak akan mengganggu neraca pembukuan rumah tangga kita. mikirnya jangan rugi. Waduh, telu peng 5.000, 15.000, jangan. Tapi ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tunfikum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ingat ayat ini. Apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian belanjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti ganti. Bukan karena berharap wah dapat 3 mudah-mudahan gantinya 10 ya Allah. Ya juga bukan. Tapi itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan seperti itu, sikap bakhil, kikir itu akan habis tuh ditepis, dikikis. Nyumbang 3 panitia. Wah, panitia itu dalam hal ini senang sekali. Jangankan tuh ikhwan, misalkan panitianya sudah 10 atau panitia yang biasa rapat 20 dari tukang parkir sampai ketua panitianya. Satu orang 3, satu orang 2 sudah berapa tuh? Bukan berarti enggak boleh lebih loh. Kalau ada di antara antum bisa lebih dari 3 ya jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Nah, yang sederhana saja, tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal. Subhanallah. Yang seperti itu. Maka kalau ada daurah di Pakistan itu, ada daurah di Pakistan di Dieng itu, coba antum keliling. Kalau ada yang pernah di sana atau pernah merasakan daurah di sana, coba antum keliling, keliling masjid. Kalau pas makan siang itu, lauknya beda-beda semua. Ada yang nasi goreng, ada yang lauknya telur, ada yang lauknya ikan, ada yang lauknya tempe. Karena apa? Dapurnya banyak. Dapurnya apa? Banyak keliling. Wah, ikhwan-ikhwan, masya Allah. Semangat. Apalagi kita sering mendengar Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan al yaumil akhir, harap memuliakan tamunya. Harap memuliakan tamunya. Harap memuliakan tamunya. Ini satu contoh yang bisa saya berikan dalam kesempatan malam hari ini. Yang bisa saya berikan dalam kesempatan malam hari ini. Satu saja. Tidak perlu 2, 3, 4, nanti terlalu banyak, yang satu diamalkan dulu. Ini mungkin masukan untuk panitia. Barangkali bisa digulirkan. Jazakumullah khairan. Sehingga peserta itu masya Allah senangnya bukan main. Orang awam saja untuk hal-hal seperti ini semangatnya luar biasa kok. Kalau untuk sudah urusan makanan, minuman itu, orang miskin sekalipun pengen memberi. Karena fitrah manusia itu selalu ingin menyenangkan orang lain. Fitrah manusia, apalagi kita sebagai muslim, fitrahnya itu selalu ingin memuliakan tamu. Nah, ya tinggal dibuat pos penampungan atau pul nasi bungkus. Nah, ya selalu dipikirkanlah, kalau misalkan di store pagi, ya jangan diberi kuah, karena nanti siangnya sudah tidak nyaman untuk disantap. Yang seperti itu dipikirkan, lauknya kering. Itu tadi saya gambarkan nasi putih, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Nasi putih plus sambal tambah teri, tempe satu atau sawi 3 helai atau kangkung 3 potong. Senang banget ikhwan-ikhwan kita. Nah, senang sekali ikhwan-ikhwan kita. Nah, atau saya berikan contoh yang lain. Subhanallah. Nah, kita berikan contoh yang lain, gak masalah kan ya. Nah, saya katakan tadi harus berani berterus terang, harus berani membuka diri agar kita lebih baik. Nih, monggo masukan yang paling baik mana. Kan gitu. Mungkin selama ini barakallahu fikum, kalau misalkan rapat panitia itu ya, rapat panitia daurah misalkan ahad keempat itu, mungkin perlu ditambahkan satu seksi lagi. Perlu ditambahkan satu seksi lagi. Seksi among tamu. Jadi penerima tamu itu bukan hanya ustadznya saja yang di, oh ustadznya belum datang. Kalau ustadznya datang, mungkin. Oh ustadz mobil, oh ustadz masuk. Ini ustadz. Pesertanya pun perlu untuk diamongi tamu, diamong tamukan. Pesertanya juga senang kalau seperti itu. Nah, untuk kalangan ikhwan juga kalangan ummahat bisa dikoordinasikan. Saya yakin sekali. Nah, ketika rapat apa atau musyawarah, nah teman-teman yang sudah saya kenal baik, Saya yakin bisa mengkoordinasikan hal ini dengan Ummahat. Siapa 2, 3 ditugaskan di pintu gerbang hanya untuk menyambut. Silakan, silakan Mbak, silakan Bu, silakan Umu. Nah, kita yang di sini ada pintu gerbang sana. Silakan Mas, silakan Pak. Monggo. Bapak dari mana? Masnya Masya Allah, silakan. Baru pertama kali ya atau gimana? Kenapa yang seperti ini diperlukan? Diperlukan. Karena subhanallah kegiatan daurah yang kita lakukan selama ini rutin itu, yang hadir bukan hanya ikhwan-ikhwan kita yang sudah rutin hadir bermajelis seperti ini, tapi kadang-kadang ada orang baru haji, kadang-kadang untuk first time-nya, pertama kali datang, nunggu apa namanya, menanti momen seperti itu. Kalau rata-rata beberapa orang yang pernah saya kenal, nah, kalau langsung datang di majelis khusus seperti ini masih agak-agak malu, sungkan, belum ada yang kenal. Tapi kalau pas daurah lihat wajah-wajah baru, pakaian juga masih pakaian baru, bukan pakaian salafi lah kalau istilah kita itu, nah, bukan pakaian salafi kalau dalam istilah kita. Datang baru, diem sambil lihat, nunggu sana, kok gak ada yang nyapa gitu. Lebih merasa lagi kalau misalkan orang itu baru saja keluar dari kelompok sesat, misalkan baru saja taubat dari pemikirannya Abu Bakar Bashir, Pak Abu, pemikiran Khawarij, atau baru saja sadar dari kesesatan jemaah tabligh atau dari ikhwan muslimin Hizbut Tahrir, Turafi misalkan, Sururi, orang baru ngaji dari Imam Bukhari, baru ngaji dari Al-Khuwah. Nah, mungkin dia datang ke sini dengan niat yang baik, sambut. Nah, bukan dikeliri, wah kayak wong Ukhuwah ya. Wah, wong Bukhari ya. Ah, ya pantas kalau kemudian orang-orang seperti itu lari lagi. Siapa yang salah? Mau menyalahkan mereka? Jangan, salah kita. Kita menjadi orang munafiri, membuat orang itu lari. Orang-orang itu datang ke sini itu sudah butuh, dari rumah sudah gojak-gojak, datang enggak? Ibu Taimiyah wonge kejem-kejem. Wah, kan seperti itu stigma yang ada di masyarakat kita. Stigma di dakwah salaf, di kancah dakwah secara umum di Solo dan sekitarnya. Ibu Taimiyah itu orang kejem-kejem, serem-serem, sangar. Kalau seperti itu sudah sering saya dengar dari dulu. Orangnya sangar-sangar. Bener, datang dipeliri bener. Waduh, kayak wong kuah ya orang. Oh, ya aku kenal dia nih. Eh, koncoku gue. Ah, itu. Kayak biar bodoh-bodoh taklim nih saya. Ngopo ini? Yang ngaji kesini. Apa kemudian orang seperti itu kita berprasangka buruk? Kan nggak boleh. Boleh kita berprasangka buruk seperti itu. Tolong berikan saya dalil membolehkan prasangka buruk dengan orang-orang seperti ini. Nah, tolong berikan saya dalil. Nggak ada. Kalau sudah datang seperti itu, sambut, ajak bicara, berikan kesan yang baik, kesan positif untuk orang yang datang ikut kegiatan daurah kita Ahad keempat. Sekarang saya tanya secara jujur, daurah rutin tiap bulan, tiap Ahad keempat, tujuannya untuk apa? Hanya untuk orang-orang kita saja sendiri, eksklusif tertutup seperti itu, atau untuk kaum muslimin? Wong diumumkan lewat radio, ya kan? Hadirilah. Nanti diumumkan lewat pamflet-pamflet, hadirilah kajian. Nempelkan pamflet itu di masjid-masjid salafi atau di masjid-masjid umum juga? Jawab, Mas. Hisham yang jawab. Nempelnya di masjid-masjid salafi itu atau dicetak sampai 1 rim, 2 rim, terus disebarkan di semua masjid yang memungkinkan atau cuma masjid salafi itu? Ya, masjid umum juga. Artinya apa? Ya kita harus siap dong. Konsekuensi dari pamflet yang sudah ditempel itu, orang-orang macam-macam datang, tertarik. Oh, sudah diajak, setelah datang kok dipelirii. Ya mohon maaf, itu kritik. Tersinggung ya tersinggung, gak tersinggung kebangetan. Makanya perlu tadi ada seksi khusus. Itu mungkin Bang Indra kalau ada. Oh iya Bang Indra, usulan Bang Indra. Ada seksi khusus sama tamu, dipilih yang wajahnya senyumis gitu. Mereka yang punya pemahaman senyumisme, yang selalu senyum gitu. Satu dua saja tuh, pakai baju yang rapi, jangan asal-asalan. Tugasnya cuma itu aja, menyambut. Oh iya Pak, monggo. Insyaallah ini kami, kalau perlu ditulis sih among tamu, istilahnya gitu ya, among tamu ya, ditulis among tamu, sehingga ketika peserta yang baru datang itu, oh memang saya disambut ini, betul-betul saya dimanusiakan, diuangke, Set gitu. Silakan, Pak. Kalau mau tambah biaya lagi dan insya Allah itu tidak terlalu mahal, di samping kanan kirinya jarak berapa meter ada santri misalkan baju rapi juga khusus untuk air mineral kan gitu ya. Khusus air mineral berapa dus. Ana yakin kalau yang saya yakin sekali kalau ide seperti ini digulirkan itu rebutan orang. Ana panitia. Saya yang belikan air mineralnya 4 dus. Nah, sekarang saya jadi among tamu, silakan, Pak. Ya, naik ke atas ini masya Allah. Wow, baru datang ini. Ini Pak ada pembagian dari panitia air mineral. Enggak usah banyak-banyak nanti tekor panitianya. Diarahkan ke panitia. Nanti yang santri 2-3 tadi, ini Pak, ini Mas, ini Afwan, tambangan gitu. Mohon maaf, hanya ini yang bisa diberikan panitia. Kan luar biasa sebetulnya, betah jadinya orang itu. Jadi orang kalau mau berpikir ikut daurah, wah anaknya gimana? Anaknya nanti haus, enggak usah Ibnu Taimiyah itu kalau daurah menyediakan air mineral gratis, meskipun cuma air mineral gelas. Kan enggak terlalu mahal ya, satu dos itu berapa sekarang? Abu Zahra, tahu enggak? 17 ribu untuk isi berapa gelas itu? Masya Allah 40 mas. Menyenangkan 40 orang hanya dengan modal 17 ribu. 17 ribu itu uang pulsa kita untuk ngenet. Untuk buka titik-titik.com. Untuk buka titik-titik.com itu infak sedekah. Meng pitulah sewu mas untuk 40 orang. Subhanallah. Dan itu saya saksikan sudah dilakukan oleh beberapa tempat. Untuk hal-hal seperti ini mohon maaf Solo ketinggalan ini. Tapi masih ada kesempatan. Masih ada Ahad keempat di bulan-bulan yang akan datang. Kan luar biasa. Untuk Ummahat pun seperti itu. Monggo dikoordinasikan siapa di sana yang kalangan Ummahat, kalangan Akhwat dipilih 2-3. Nah, untuk yang among tamu ini jangan yang dipilih wajahnya wajah garang pakai codet begini. Oh, menakutkan. Pilih yang Masya Allah wajahnya saya sebutkan tadi senyumis. Selalu senyum. Nesuai senyum. Kan ada orang seperti itu. Orangnya manis. Cakep. Gak cakep juga gak apa-apa. Yang penting nyeneng ke. Bahasanya diatur. Bahasanya subhanallah. Nah, itu tadi yang saya sebut. Al-mu'min lil-mu'min. Al-mu'min lil-mu'min kalbunian. Yashuddu ba'duhu. Ba'bar. Nah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah Azza wa Jalla, informasi-informasi seperti ini kalau misalkan kita tautkan dari seluruh wilayah di Indonesia dalam hal dakwah salafiyah itu kan akan saling melengkapi. Jadi hadis ini al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, lingkupnya bukan lingkup yang sempit dalam satu wilayah satu kabupaten saja. Tetapi hadis ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk lingkup dunia, alam semesta. Untuk lingkup dunia, alam semesta. Yang Solo ya dengan Jakarta, Solo dengan Jogja, Solo dengan Surabaya, Solo dengan Balikpapan, Solo dengan Aceh, Solo dengan Lampung, Solo dengan Makassar, Solo dengan Ambon, semua saling bertautan. Ya syuddu ba'dahu ba'dha. Salah satu bentuknya apa? Ya syuddu ba'dahu ba'dha tadi. Kita siap untuk menerima informasi dari manapun. Kalau itu baik, kita lakukan. Nah, ternyata tepat dan cocok dipraktekkan di sini, lakukan. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kita mungkin perlu mengingat sebuah sejarah yang telah tertoreh dengan indahnya. Pada hari-hari pertama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Nah, di sebuah tempat lokasi yang memang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, yang kemudian sekarang berdiri tegak, Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, kalau kita membaca sejarah tentang proses pembangunan Masjid Nabawi, kita akan menemukan sekian banyak bentuk ta'awun, kerjasama, wujud nyata dari firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kalian tolong menolong, bantu membantu untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang bernilai takwa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang belajar bahasa Arab tentu mengerti apa maksud atau makna dari firman-Nya ta'awanu dengan wazannya tafa'ala yatafa'alu ta'awana yata'awanu. Secara bahasa saja at-ta'awun, ta'awun itu melibatkan sekian banyak pihak. Melibatkan sekian banyak pihak yang sama-sama aktif. Melibatkan sekian banyak pihak yang sama-sama aktif. Satu tidak aktif, itu bukan lagi ta'awun namanya. Boleh dikatakan ta'awun, tetapi bukan ta'awun yang sifatnya utuh. Ta'awunnya separuh, ta'awunnya setengah hati. Tetapi semua pihak ini harus aktif. Itu baru namanya ta'awun. Saling namanya. Dari wazan tafa'ala yatafa'alu, secara bahasa pun seperti itu. Secara syar'i, kalau tadi kan apa namanya saya terangkan secara bahasanya. Secara syar'i seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Proses pembangunan masjid ketika itu, subhanallah, Nabi Muhammad SAW yang paling terdepan. Beliau mengajak umat untuk sama-sama bekerja. Beliau juga turun di lapangan, sama-sama berbuat dan bekerja. Sama-sama kotor, sama-sama capek, sama-sama berkeringat, berpeluh keringat. Nah, sama-sama lapar, sama-sama haus, makan pun bersama. Nah, apa yang beliau punya diberikan, harta, demikian juga tenaga, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya, orang-orang kepercayaan beliau dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat senior yang lainnya, aktif di situ. Aktif bekerja, tidak mau ketinggalan. Pahala kok disia-siakan. Derajat tinggi kok kemudian dilewatkan, rugi. Pahala kemudian dilewatkan, derajat yang tinggi kemudian disia-siakan, itu rugi namanya. Sudah jelas ada untung, keuntungan, laba di depan mata tinggal rek. Kok kemudian ditinggalkan? Ya. Tidak punya semangat ibadah. Kalau dalam urusan dunia, wong jelas barang kita tidak membutuhkan, misal barang itu tidak kita butuhkan. Bagi kita barang itu sudah sampah. Ditawar orang dengan harga yang tinggi, masa yang mau dilewatkan? Oh gak usah, gak, jangan mas. Kalau jiwa bisnis kita, wah yang barang gak dipakai, ditawar tinggi lagi, monggo mas, oh, ditawar setengahnya saya kasih kok. Nah ini ada satu hal mudah di depan mata kita, kaitannya pahala dan derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian dilewatkan begitu saja, itu namanya rugi. Nah, yang tidak memahami untung labanya akhirat atau ukhrawi. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid itu, sahabat luar biasa ta'awunnya. Ada yang cuma bawa batu bata sekian, ada yang bawa pelepah kurma, ada yang bawa pohon kurmanya, batang yang besar itu. Ada yang tidak punya apa-apa, hanya membawa alat cangkulnya. Nah, ada yang memberikan makanan lengkap. Masing-masing datang. Tanpa, ketika itu, tanpa ditentukan secara langsung dan secara pasti apa-apa sajakah yang harus dilakukan dan harus dibawa oleh para sahabat. Nabi Muhammad, ayo! Masing-masing sudah mengerti tugas dan fungsinya. Perannya itu harus apa? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang bawa cangkul ya cangkul, bawa linggis ya linggis. Nah, yang bisa bawa makanan, yang bisa membawa pelepah kurma, bawa pelepah kurma. Yang bisa bawa kerikil ya bawa kerikil. Nah, sampai akhirnya masjid itu pun berdiri. Ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama dicanangkan. Itu Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita alhamdulillah di Solo ini, di Ibnu Taimiyah, masjid sudah selesai, bisa digunakan, dimanfaatkan. Ma'had pun demikian, pondoknya untuk putra dan putri sudah mulai berjalan. Nah, maka kesimpulan kajian malam hari ini dari awal tadi sangata sengaja saya sampaikan. kemudian beberapa hal yang lainnya tentang al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah, sampai pada akhirnya kemudian sampai di proses pembangunan Masjid Nabawi secara singkat saya jelaskan tadi. Nah, maka di akhir pembahasan ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan untuk kita semua. Nah, kebiasaan untuk bantuan ini harus mulai dihidupkan. Kebiasaan untuk menawarkan bantuan harus mulai dihidupkan. Itu yang sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Semua hadis atau sekian banyak hadis menjadi saksinya. Mereka, para sahabat itu tidak selalu menunggu. Apa ya perintah Rasul? Apa ya yang diarahkan oleh Rasul? Kira-kira apa yang akan disampaikan Nabi Muhammad hari ini? Tidak selalu seperti itu. Para sahabat ternyata aktif. Datang kepada Nabi Muhammad, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami kerjakan? Nah, kebiasaan yang seperti ini rasanya perlu dihidupkan sehingga tidak pasif. Itu tadi yang saya sebut dalam pengertian hadis al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah, saling. Demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling kan ya. Semua pihak sama-sama aktif. Yang jadi pengurus, koordinator aktif mengajak dan menyampaikan. Yang di luar kepengurusan aktif menyambut juga menawarkan. Mungkin ada seksi khusus nantinya, seksi misalkan optimalisasi potensi, misalkan gitu Bang Indra, seksi optimalisasi atau apalah namanya potensi. Satu orang ditunjuk yang dipercaya yang paling baik lah insya Allah. Nah, orang inilah yang kemudian ditunjuk, yang kemudian mengumpulkan, menghimpun siapa-siapa yang datang menawarkan. Ah, Mas, nah, untuk kepentingan daurah besok apa yang diperlukan? Nah, oh ya, saya datang. Kami perlunya ini. Oh ya, gitu. Atau ditanya balik, lah jenengan bisanya apa? Kan itu. Oh, saya cuma bisanya gini. Oh ya sudah, nanti saya data nomor HP-nya berapa, nanti kami hubungin ya. Nah, itu namanya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah, yang seperti ini sekali lagi mungkin bisa dihidupkan insyaallah taala. Bisa dihidupkan ya, potensi yang ada jangan disia-siakan. Saya yakin sekali bahwa sekian banyak ikhwan yang ada itu potensinya sangat besar sekali. Masing-masing punya potensi. Mungkin kadang-kadang kalau kita orang Jawa itu atau watak kita dan karakter orang Indonesia itu malu, sungkan. Nanti kalau nawarkan jangan-jangan dibilang gini, gaya. Itu bukan masalah gaya. Yang saya sebutkan tadi, pahala begitu saja kok dilewatkan. Derajat tinggi yang dijanjikan Allah kok kemudian disia-siakan. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan. Ini kesempatan, daurah misalkan. Atau misalkan pembangunan ma'had, pembangunan ini dan itu. Terlibat secara aktif. Nah, bantuan itu tidak selalu dalam bentuk harta, pikiran, tenaga, atau mungkin doa. Siapapun tidak akan pernah tersinggung ketika ada di antara kita datang menemui seksi optimalisasi potensi tadi. Datang, Mas, saya ingin memberikan bantuan. Dengan bahasa yang tulus, bahasa yang khusyuk. Bukan bahasa main-main, bukan. Saya ingin datang memberikan bantuan. Tapi mohon maaf, bantuan yang bisa saya berikan hanya doa. Doa. Tapi saya katakan tadi kan bahasa yang tulus, bukan bahasa ngece. Bukan, ngece. Ya, seksi yang ditunjuk tadi ya jangan, wah, cuma bisa gitu aja doa, apa bisa mas. Namanya doa ya, enggak seperti itu. Diterima jazakallah khairan. Satu doa, sepatah doa yang antum sampaikan ini, kalau betul-betul tulus, Allah akan berkahi insyaallah. Nah, maka tadi saya katakan barakallahu fikum, perlu kebiasaan untuk menawarkan bantuan itu dihidupkan. Kita, saya misalkan, mungkin merasa apa sih yang bisa saya lakukan? Kan itu. Walah panitia paling ya wis iso kan gitu. Paling panitia juga sudah punya. Paling panitia. Bukan seperti itu. Ini rekatkan, rekatkan. Mungkin kemampuan yang kita punya bagi kita biasa-biasa saja. Mungkin kemampuan yang kita punya itu biasa-biasa saja. Tapi bagi panitia, kemampuan yang antum anggap biasa-biasa saja itu berharga sekali. Sangat berharga sekali. Nah, misalkan mendesain pamflet. Datang panitia, afwan, ada yang bisa saya bantu? Antum bisanya apa? Panitia yang disebut tadi. Ya, ana sih biasanya buat desain. Oh ya sudah, antum buat pamflet ya. Atau antum yang mendesain ini, apa namanya, tempat parkir, dilarang mereka, dilarang mengambil foto ataupun video, buat yang bagus, menarik warnanya, satu, alhamdulillah. Nah, maka orang yang ditunjuk sebagai seksi tadi ya harus mengerti betul seluk-beluk kebutuhan panitia itu seperti apa. Nah, lantung bisanya apa? Ana cuma punya uang 20 ribu. Ya. Oh, sudah 20 ribu ini kami belikan itu ya, satu dus air mineral ya, untuk nyambut tamu. Oh iya iya. 40 orang. Subhanallah. 20 ribu. Uang jajan anake. Kecil bagi kita mungkin sedikit. 10 ribu. 17 ribu bagi 2 berapa, Mas? 17 ribu bagi 2? Hah? 8,5, 8.500. Afwan, anak punya uang 8.500, uangnya lusuh-lusuh itu. 8.500 bisa untuk 20 orang. Bisa untuk 20 orang menyambut 20 orang, satu orang dapat air mineral. Nah, kalau mau murah lagi, air mineral plus permen. Anti ngantuk. Kalau mau disebut mereknya, Kuku. Ini biar enggak dibilang apa namanya, mempromosikan sebuah produk agak dikecilin sedikit, Kuku. Dan satu permen. Oh subhanallah, bayangkan kalau antum yang jadi pesertanya, seneng gak kalau disambut seperti itu? Datang parkir, bukan blang-blang-blang-blang. Iya, ada di antara kita yang sudah kenal orang lain, tapi ada juga beberapa ikhwan kita yang datang itu gak kenal. Gini toh ini. Tapi kalau disambut, silakan ah, Masya Allah ini ada air mineral. Petugas among tamu tadi, Masya Allah gimana, sudah selesai? Nanti diajari oleh panitia protap bakunya seperti apa. Ada pembagian dari panitia, santri maju. Ini Pak, mohon maaf ya, adanya cuma air mineral. Jazakallahu khairan. Maju lagi, Pak, permen. Dari santri, santri Ma'had Darussalam. Satu, dua, tiga. Jazakumullahu khairan, senang. Yang seperti itu, subhanallah, bisa menjadi cerita untuk orang lain. Bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, tapi seperti itu sudah perintah Nabi kok. Memuliakan tamu. Biarkan dia cerita kepada orang lain. Masya Allah, di Ibnu Taimiyah itu gak seperti yang diberitakan, sangar-sangar gimana. Among tamu nih, Masya Allah, rapi, bersih, wangi. Sampai sesana itu disambut, dikasih air mineral, dikasih permen, dipersilakan naik ke atas. Ini kan sudah bisa menghilangkan stigma tadi. Stigma itu penilaian negatif ya. Bisa menghilangkan penilaian negatif yang ada di sekitar. Nah, sedikit demi sedikit mungkin bisa dirubah. Nah, stigma tersebut. Walhamdulillah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Ya, nasihat-nasihat seperti ini memang perlu terus disampaikan, diulang. Bukan hanya di tempat ini, tapi di banyak tempat. Bahkan di semua tempat diulang lagi, mungkin lupa diingatkan lagi. Nah, mungkin lupa diingatkan lagi, terus seperti itu. Nah, alhamdulillah banyak hal tadi sudah saya sampaikan, tapi inti dari nasihat malam hari ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, marilah kita menghidupkan kebiasaan untuk menawarkan bantuan. Ingat, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, bukan untuk paling-palingan, saya yang paling ini, saya yang paling itu, bukan. Tapi demi mengamalkan hadis Nabi tadi, al-mu'min kal-mu'min bil bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Kemudian untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, juga sekaligus pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, demikian juga agar kita masing-masing menyadari dan memahami bahwa tanggung jawab dakwah ini bukan hanya pada asatidzah, bukan hanya pada orang-orang tertentu yang duduk di kepengurusan, di kepanitiaan, bukan. Tetapi tanggung jawab kita semua sesuai dengan batas dan kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.